Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah bahwasanya hakikat hijrah kepada Allah itu memuat dua hal. Seseorang harus bisa meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, menjalankan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang muhajir, orang yang berhijrah, artinya adalah siapa yang dia bisa berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firar ila Allah, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhijrah kepada Allah yang sesungguhnya adalah siapa yang jiwanya itu senantiasa bergantung kepada Allah, tidak kepada seorang pun selain Allah. Siapa yang bisa berharap hanya kepada Allah, tidak berharap pada seorang pun selainnya. Siapa yang dia itu hanya meminta kepada Allah, tidak meminta kepada seorang pun selainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku adalah dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang yang memohon padaku. Maka penuhilah oleh kalian seruanku. Hendaknya kalian beriman kepadaku, kata Allah. Semoga mereka dengan itu mendapatkan petunjuk. Ini makna berhijrah kepada Allah. Berhijrah kepada Allah artinya orang yang bisa menundukkan jiwanya. Itulah orang yang muhajir ila Allah, orang yang telah berhijrah kepada Allah. Orang yang dia itu bisa menundukkan jiwanya untuk mencintai kalamullah, untuk bisa menghadapkan dirinya kepada kitabullah, membacanya, mentadaburinya, berakhlak dengan akhlak yang terkandung di dalamnya, beradab, beretika dengan adab-adab, sopan santun, etika yang dituntunkan di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran, komitmen dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Itulah orang yang muhajir ilallah secara hakiki. Kitabun anzalnahu ilaik lituhrijan nasa minad dulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah menyatakan, inilah kitab yang kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan, kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, menuju kepada cahaya Islam dengan seizin Rabb mereka, menuju jalan Dzat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan juga Allah menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami telah turunkan pada engkau, wahai Muhammad, kitab yang diberkahi, agar mereka mau mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dengannya. Inilah hakikat orang yang berhijrah kepada Allah. Al-muhajir ila Allah, orang yang berhijrah kepada Allah hakikatnya adalah orang yang dia itu memiliki rasa malu kepada Allah dalam seluruh keadaan-keadaannya. Malu menyadari dirinya melakukan kemungkaran, malu Allah senantiasa memperhatikan dirinya, melihat dirinya, sehingga dengan itu dia menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang haram. Dengan rasa malu yang tinggi kepada Allah, dia sibukkan dirinya dengan amal ketaatan pada Sang Khalik Allah Jalla wa'as. Seperti asar yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Qal kulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Kemudian para sahabat menyatakan, kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, kami alhamdulillah sudah memiliki rasa malu. Qal, maka Rasulullah mengatakan, laisa dhaka walakin al-istihya minallah haqqul haya an tahfadz ra's wa ma wa'a wal badan wa ma hawa wal tadhkur maut wal bila wa man arada al akhirah taraka zinata dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqal haya. Kata Rasulullah, bukan itu yang namanya malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Akan tetapi rasa malu kepada Allah, sebenar-benar rasa malu, kalau kamu bisa menjaga kepalamu dan apa yang dihimpunnya, kalau kamu bisa menjaga perutmu dan apa yang dihimpunnya, kalau kamu bisa senantiasa teringat dengan kematian dan juga ingat dengan negeri akhirat. Karena siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka siapa yang bisa mengerjakan yang demikian itu, berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi wal Hakim dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami. Itu hakikat rasa malu kepada Allah kalau kita bisa menjaga anggota tubuh kita, kepala kita, perut kita, dan seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'as. Itu menunjukkan kita telah berhijrah kepada Allah. Berarti kita telah mampu untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, menjalankan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'as. Yang berikutnya, fasal tentang al-hijrah bainal quwah wad-da'ab, pembahasan tentang hijrah antara kuat dan lemahnya hijrah, apa yang menyebabkan hijrahnya seorang hamba menuju Rabbnya itu terkadang kuat dan terkadang lemah, futur, Maka diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadhil hijratu taqwa wa tad'ufu bihasabi da'il mahabbah fi qalbil abdi. Hijrah ini bisa menjadi kuat atau sebaliknya melemah sesuai kekuatan motivator mahabbah atau kecintaan, wa da'fuhu dan kelemahannya. Kalau faktor yang mendorong kita untuk memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah dalam hati kita, maka hijrah akan menjadi kuat. Sebaliknya, kalau motivator yang memunculkan kecintaan pada hati seorang hamba itu melemah, maka akan melemah pula semangat hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi da'il mahabbah fi qalbil abdi, dalam satu naskah yang lainnya bihasabi quwati da'il mahabbah wa dha'fihi, tergantung seberapa kuatnya kecintaan dan seberapa lemahnya kecintaan kita kepada Allah yang ada dalam hati kita, maka sesuai kadar itu akan terlihat kekuatan atau kelemahan hijrah kita menuju Allah Jalla wa'ala. Fakullama kana da'il mahabbah fi qalbil abdi aqwa kanat hadhihi hijrah aqwa wa atam wa akmal, wa idza da'afa da'i da'afatil hijrah hatta innahu la yakadu yas'uru biha ilman wa la yataharraku biha iradatan. Maka manakala pendorong mahabbah yang ada dalam hati seorang hamba itu kuat, maka hijrah dia kepada Allah akan semakin kuat, semakin sempurna, semakin paripurna. Dan jika faktor yang mendorong munculnya mahabbah dalam hati seorang hamba itu melemah, maka akan melemah pula kekuatan hijrahnya kepada Allah, hingga mungkin hampir-hampir dia enggak akan merasakan dengan hijrah tersebut secara ilmu, tidak tergerak untuk berhijrah keinginan dia, kehendak dia. Dalam satu naskah disebutkan dengan redaksi fa in kana da'i aqwa kanat hadhil hijrah aqwa wa atam wa akmal, wa idza da'afa da'i da'afatil hijrah hatta la yakadu yas'uru biha ilman wa la yataharraku laha iradatan. Maka jika yang mendorong munculnya mahabbah, kecintaan kepada Allah dalam hati seorang hamba itu kuat, maka hijrah dia kepada Allah akan menjadi lebih kuat, lebih sempurna, lebih paripurna. Jika faktor yang mendorong munculnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang hamba itu melemah, maka kekuatan hijrahnya kepada Allah akan melemah, melemah dan melemah, hingga enggak akan merasakan hijrah secara ilmu, dan juga akan tergerak kehendak atau semangat untuk berhijrah itu enggak akan bergerak, macet semangat untuk berhijrah. Kalau da'i mahabbah, faktor yang akan mendorong kita untuk memiliki kecintaan kepada Allah itu melemah. Yang berikutnya, hijrah itu ada dua macam. Hijrah yang sifatnya aridah, insidental, dan hijrah yang da'imah, yang terus-menerus. Maka dikatakan walladhi yugda minhul ajabu anal mar'a yuwasi'ul kalam wa yufarri'ul masa'ila fil hijrah min daril kufri ila daril Islam wa fil hijrah allati inqata'at bil fath wa hadhihi hijratun aridah rubama la tata'allaku bihi fil umri aslan. Maka yang sangat mengherankan waladhi yugdha minhul ajabu itu, mungkin makna bebasnya itu dalam bahasa kita kalau diterjemahkan letterlock itu enggak ada yang pas. Maka kalau kita terjemahkan dengan terjemahan bebas itu artinya yang sangat mengherankan. Bahwasanya seseorang itu sering berpanjang lebar dalam pembicaraan, bertele-tele dalam membahas masalah-masalah hijrah, meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri Islam. Artinya yang sangat mengherankan, seseorang itu berpanjang lebar, banyak bicara, bertele-tele dalam membahas yang terkait dengan hijrah raga kita, meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain, hijrah jasad, meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri Islam, membahas hijrah yang telah terputus dengan Fathu Makkah, maksudnya gak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah dengan dibukanya kota Makkah. Maka ini hijrah yang sifatnya insidental. Dan terkadang mungkin gak terkait dengannya dalam umur seorang hamba sama sekali, yang sudah tinggal di negeri Islam. Maka mungkin gak akan mengalami dalam seumur hidupnya hijrah yang aridah, yang insidental ini, meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri Islam. Orang banyak membahas masalah yang apa ini, hijrah jasad, sementara mereka lalai dari membahas hijrah jenis yang kedua, yang daimah, yang harus terus menerus kita lakukan, kita kerjakan. Hijrah kepada Allah, hijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, hijrah menjalankan segenap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini yang mungkin banyak dilalaikan oleh manusia, kurang dibicarakan, kurang dibahas hukum-hukumnya secara detail, secara rinci. Padahal ini justru yang lebih penting. Ini perkara yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, hal yang sangat mengherankan. Bersemangat sebagian orang membahas tentang hijrah, meninggalkan negeri kekufuran kepada negeri Islam, bertele-tele dalam pembahasannya, sementara hijrah yang wajib sepanjang desahan nafas dia, selama hayat masih dikandung badan, gak pernah dibahas, gak pernah dipelajari secara rinci. Padahal ini adalah hijrah yang terus-menerus harus kita jalankan. Sehingga belum menyatakan, wa amma hadihil hijratu allati hiya wajibatun ala madal anfas fa innahu la yuhassilu fiha ilman wala iradatan wa madaka illa lil i'radi amma khuliqalahu. Adapun hijrah yang wajib bagi setiap hamba sepanjang desahan nafas-nafasnya, maka sesungguhnya tidak bisa diraih padanya baik secara ilmu pun secara keinginan Maka tidaklah yang demikian itu kecuali karena berpalingnya hamba tersebut dari tujuan hamba dia diciptakan karenanya. Secara ilmu pun secara keinginan gak terwujud hijrah pada diri seorang hamba, tidak lain sebabnya karena hamba tadi berpaling dari hikmah diciptakannya dirinya, berpaling dari tujuan apa dia itu dicipta oleh Allah, artinya berpaling dari tujuan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah dalam kehidupannya. Wal istighal bima la yunjihi wahdahu amma la yunjihi ghairuhu. Dan juga dikarenakan dia disibukkan dengan sesuatu yang hal itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, sehingga dia tersibukkan meninggalkan sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dirinya selain dia, yaitu Allah Jalla wa'ala. Karena seseorang itu sibuk dengan perkara-perkara dunia misalnya, sehingga dia lalai dari kewajibannya kepada Allah. Ini yang menjadikan hijrah itu tidak bisa digapai oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Wa hadza haluman asad, itu mungkin sebenarnya mungkin asyad. Wa hadza haluman asyad basiratuhu wa dha'ufat ma'rifatuhu bi maratibil ulumi wal a'mal. Wallahu almusta'an. Wa billahi taufik. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Dalam naskah yang lainnya, wahadihi halu man ghasiyat basiratuhu wa da'ufat ma'rifatuhu bimaratibil ulum wal a'mal. Maka inilah keadaan orang yang sudah kabur basirahnya, sudah kabur mata hatinya, atau tertutupi mata hatinya. Keadaan orang yang lemah pengetahuan dia terhadap tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang ilmu dan amal. Maka kepada Allah kita mohon pertolongan, dengannya kita meminta taufik. Karena tidak ada ilah yang benar selainnya, tidak ada rob selainnya. Ketika basirah seseorang itu sudah kabur, tertutupi, pengenalan dia terhadap tingkatan-tingkatan ilmu dan amal itu lemah, maka gak tergerak hatinya untuk bisa mewujudkan hijrah secara ilmu, secara keinginan, secara amalan. Padahal hijrah ini wajib bagi kita sepanjang hayat masih dikandung badan. Selama masih jiwa itu ada dalam raga kita, sepanjang desahan-desahan nafas kita, gak boleh terputus dari hijrah yang wajib ini. Tapi yang demikian itu terkadang tidak bisa tergapai ketika seorang itu berpaling dari tujuan untuk apa dia itu diciptakan. Gak tahu apa hikmah dia diciptakan oleh Allah. Mungkin taunya dia diciptakan hanya untuk main-main, untuk senda gurau, untuk hal yang sia-sia. Maka maha suci Allah dari yang demikian itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, agar mereka mengesahkan aku, kata Allah, dalam seluruh ragam-ragam ibadah mereka. Ini hikmah diciptakannya kita manusia dan jin. Gak boleh kita berpaling dari hikmah ini. Kalau kita berpaling dari hikmah ini, maka hijrah ilallah itu akan terwujud secara ilmu pun secara pengamalan. Ini yang bisa kita kaji bersama, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.